Kata Ummu Salamah, Ummu Habibah afwan, Ummu Habibah mengatakan, ya Rasulullah, ankih ukhti ibnata Abi Sufyan, nikahilah saudara perempuanku putrinya Abu Sufyan. Qala wa tuhibbin, apakah kalian suka aku menikahinya? Qultu na'am lastu laka bimuhliyatin, iya, aku bukan satu-satunya istrimu, tapi banyak istrimu yang lain. Maka aku pengen wa uhibbu man yusharikuni fi khairin ukhti. Aku pengen yang menyekutui aku dalam masalah kebaikan adalah saudaraku sendiri. Aku mendapatkan kebaikan, harapannya juga saudariku mendapatkan kebaikan yang sama. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dzalika la yahillu li. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak halal bagi aku. Ini mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara dalam satu ikatan pernikahan. Kalau dicerai kemudian menikahi saudarinya tidak jadi masalah, atau ditinggal atau meninggal dunia kemudian menikahi saudarinya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah mengumpulkannya dalam satu ikatan, dua-duanya masih hidup dan dua-duanya adalah istrinya, itu yang tidak diperbolehkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dzalika la yahillu li, yang demikian itu tidaklah halal bagi aku. Qultu ya Rasulullah, wallahi inna la natahaddatsu annaka turidu an tankiha Durrah binti Abi Salamah. Ya Rasulullah, kami berbicara bahwa engkau pengen menikahi Durrah binti Abi Salamah, yakni anak istri anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Ummu Salamah. Yang Ummu Salamah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Durrah bintu Abi Salamah. Baik. Ayahnya adalah Abu Salamah radhiyallahu taala. Qala bintu bintu Ummi Salamah, putrinya Ummu Salamah. Faqultu na'am. Aku pun mengatakan iya, yakni Ummu Habibah mengatakan iya. Qala fa wallahi law lam takun fi hijri ma halat li, demi Allah seandainya bukan dia anak tiriku tidaklah halal bagi aku. Sekali lagi, dua penghalang di sini. Penghalang pertama adalah bahwa dia adalah rabibahnya, anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak tiri tidak boleh dinikahi. Barakallahu bikum. Ketika telah bercampur dengan ibunya dalam pernikahan yang sah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya pun dia bukan anak tiriku, tetap tidak boleh aku menikahinya. Barakallahu fikum, tidak boleh aku menikahinya. Innaha la ibnatu ibnatu akhi minar radha'ah, sesungguhnya dia itu adalah putri saudaraku sesusuan. Arda'atni wa Aba Salamah Suwaibatu, aku disusui oleh Suwaibah, demikian juga Ummu Salamah, ayahnya perempuan ini. Barakallahu fikum. Jadi aku dengan ayahnya satu susuan, sehingga anaknya adalah ponaanku, ponaan susuan namanya. Jadi dua penghalang, seandainya bukan karena Rabibah tetap tidak diperbolehkan untuk menikahinya. Kata beliau, fala ta'ridanna 'alayya banatikunna wala akhawatikunna, maka jangan lagi kalian menawar-nawarkan kepadaku anak-anak kalian dan saudari-saudari kalian. Anak berarti anak tiri, barakallahu fikum. Saudari, ya saudarinya, ini dua ini yang tidak diperbolehkan. Anak tiri dengan saudari perempuan. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala, babun la tungkahul mar'atu ala ammatiha. Tidak boleh seorang perempuan dinikahi ala ammatiha. Baik. Yani sudah menikahi perempuan, dan perempuan ini punya ponaan. Ponaannya perempuan ini atau ponaannya istri kita tidak boleh kita nikahi. Barakallahu fikum. Dalam satu keadaan, satu ikatan pernikahan. Baik. Tapi kalau sudah dicerai atau meninggal dunia, maka boleh. Barakallahu fikum. Pengharamannya adalah pengharaman muakkad. Sama seperti mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara. Pengharaman ini muakkad, terbatasi oleh perceraian atau apa? Kematian. Kalau sudah dicerai, maka boleh kita menikahi saudarinya. Atau meninggal dunia, boleh kita menikahi saudarinya. Demikian juga ini, ponaan. Kita menikahi seorang perempuan. Perempuan ini yang sudah menjadi istri kita memiliki ponaan perempuan. Ponaannya kita tidak boleh nikahi dalam kondisi bibinya adalah istri kita. Bisa dipahami insyaallah ini. La tunkahul maratu ala ammatiha. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Asim an Asy-Sya'bi sami'a Jabiran radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah an tunkahul mar'ah ala ammatiha aw khalatiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang perempuan dinikahi dalam kondisi bibinya telah menjadi istri, yakni mengumpulkannya dalam satu keadaan. Wa qala Daud wa Ibnu Aun an Asy-Sya'bi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini dua sahabat yang meriwayatkan riwayatan ini. Insyaallah bisa dipahami, mengerti. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. لا يجمع, tidak boleh dikumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya, bibi dari arah bapak. ولا ابن المرأة وخالتها ولا بين المرأة وخالتها. Dan juga tidak boleh dikumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya dari arah ibu. Barakallahu fikum. Pelarangannya adalah mengumpulkannya. Ingat, mengumpulkannya dalam satu ikatan pernikahan. Tapi kalau satu dinikahi kemudian setelah itu dicerai, kemudian kita nikahi ponaannya, barakallahu fikum, tidaklah mengapa. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarani Yunus an az-Zuhri qala haddatsani Qabisa ibn Du'aib annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tunkahal mar'atu ala ammatiha wal mar'atu ala khalatiha fa nura khalat abiha bitilkal manzilah. Baik. Rasulullah SAW melarang untuk menikahi seorang perempuan menggabungkannya dengan bibinya dari arah bapak, dan seorang perempuan dengan bibinya dari arah ibu. Hadis berikutnya, barakallahu fikum. Lianna Urwata haddathani anna Aisyata qalat harrimu minal radha'ati ma yahrumu minal nasab. Harrimu minal radha'ah, haramkanlah tiap apa-apa yang, barakallahu bikum, disebabkan karena nasab, seperti apa yang diharamkan, apa, haramkanlah karena penyusuan apa-apa yang diharamkan, seperti apa-apa yang diharamkan secara nasab. Baik. Ya, persis sama, barakallahu fikum. Bibi susuan, ceritanya seperti itu. paman susuan, bibi susuan, saudara susuan dan seterusnya. Masya Allah. Ahkam. Qala rahimahullah ta'ala babu syigar. Di sini ada barakallahu fikum keterangan apa itu syigar. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil syigar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari perbuatan syigar. Baik. Apa itu syigar? Kata beliau, wasyigaru ayyuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala ayyuzawwijahu al-akhar ibnatahu laisa bainahuma shadaq. Syigar itu adalah seorang menikahkan perempuannya, baik, anak perempuannya dengan orang lain, dengan catatan orang itu pun menikahkan anak perempuannya dengan dia. Dua orang tua, bapak dengan bapak, masing-masing menikah anak perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mau menikahkan anak perempuannya dengan bapak ini, dengan catatan bapak ini juga, dengan bapak ini juga akan menikahkan putrinya dengan bapak yang ini. Barakallahu fikum. Tanpa ada mahar. Ini yang dilarang. Larangannya itu karena tidak ada maharnya. Sementara mahar itu adalah satu kewajiban. Barakallahu fikum. Wa'atun nisa'a sadaqatihinna nihlah. Baik. Harus ada mahar. Sementara ini tidak, mereka tidak memberikan mahar. Makanya dikatakan baik bahwa perkara ini suatu yang dilarang di dalam syariat kita. Baik. Tapi seandainya ada mahar, nikahnya sah, boleh-boleh saja. Baik. Boleh-boleh saja seorang menikahkan putrinya atau adiknya atau saudaranya, barakallahu fikum. Atau ibunya. Baik, orang dalam perwaliannya menikahkan anak perempuannya dengan seorang, dengan catatan dia juga menikahkan dia dengan anaknya, anak perempuannya, tapi ada mahar. Itu yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika tidak ada mahar, cuma sekedar tukaran begitu. Barakallahu fiik. Ini yang tidak diperbolehkan. Qala rahimahullahu taala babun halil mar'ati an tahaba nafsaha li ahadin. Bab, bolehkah seorang perempuan menghibahkan dirinya untuk orang lain atau untuk seorang laki-laki? Hibah dalam artian tidak ada mahar menghibahkan dirinya. Tentunya tidak ada diperbolehkan karena barakallahu fikum ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalisatan laka min dunil mu'minin. Baik. Ini khusus bagi engkau wahai Rasul dan tidak untuk orang-orang yang beriman. Baik. Di sini kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala bab hal lil mar'ati antahaba nafsa li ahadin ay fayahil. fa yahillu lahu nikahu habidzalik wa hadza yatanawalu suratain ihdahuma mujarradul hibah min ghairi dzikri mahar. Pertama-tama sekedar menghibahkan dirinya tanpa ada penyebutan mahar. Wasani al-aqdu bilafdil hibah. Jadi akad tapi lafadznya lafadz hibah, tapi tetap ada maharnya. Jadi adapun yang pertama itu tidaklah diperbolehkan. Kata beliau, fasuratul ula dhahabal jumhur ila butlanin nikah. Sekedar menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki tanpa mahar yang diserahkan laki-laki itu kepadanya, sesuatu yang tidak diperbolehkan. Baik. Masya Allah. Dan seandainya terjadi pernikahan tanpa ada penyebutan mahar misalnya, boleh jadi karena lupa atau apa, maka tetap diberlakukan mahar itu. Barakallahu fikum. Falaha mahrul mithl. Para ulama kita mengatakan demikian. Maka untuknya mahar yang serupa dengannya. Yang serupa dengannya, yang ini serupa dengan kerabat-kerabatnya. Kalau perempuan itu punya kerabat, ini ada kakaknya, kak atau adiknya atau sepupunya yang telah menikah, berapa maharnya? Ya kurang lebih seperti itulah yang harus diberikan oleh sang suami kepadanya. Baik. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin Salam qala haddatsana Ibnu Fudail qala haddatsana Hisham an nabihi qala kanat khawlatu bintu Hakim minallahi wahabna anfusahunna linnabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kanat Khawlah bintu Hakim, Khawlah bintu Hakim termasuk perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Aisyah, "Ama tastahi al-mar'atu an tahaba nafsaha lirajul?" Baik. Tidakkah seorang perempuan mestinya malu untuk menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Falamma nazalat, maka ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Turji man tasya'u minhunna wa tu ilaika man tasya'." Qalat ya Rasulullah ma ara rabbaka illa yusari fi hawak. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan bahwa seorang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk seorang perempuan menghibahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terserah itu apakah Rasulullah mengiyakan atau tidak. Barakallahu fikum. Sebagaimana kisah yang telah kita lewati bahwa seorang perempuan datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, ini wahabtu nafsi lak. Ya Rasulullah, aku telah menghibahkan diriku untukmu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dari bawah ke atas saat sebawa. Sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada hasrat, tidak ada keinginan untuk menikahinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan apa-apa, tidak iya, tidak juga tidak, maka perempuan itu pun duduk. Dan di sana ada sahabat-sahabat yang lain, sehingga seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, zawijniha illam yakullaka biha haja." Ya Rasulullah, nikahkan aku dengan dia kalau engkau tidak mau menikahinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adakah sesuatu yang bisa engkau jadikan mahar untuknya?" Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, izari hadza, sarungku ini aku jadikan mahar." Padahal dia tidak memiliki pakaian kecuali sarung tok yang dia pakai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In ataitaha la izar lak." Kalau engkau berikan sarungmu itu, engkau duduk tanpa ada sarung, kau akan telanjang, tidak memiliki pakaian sama sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iltamis walau khataman min hadid." Carilah walaupun hanya cincin yang terbuat dari besi. Maka berangkatlah sahabat ini untuk mencari walaupun cuma cincin besi. Jadi, sudah cari ke sana kemari, pulang dia ke Rasulullah, belum juga dia dapatkan. "Ya Rasulullah, wala cincin dari besi juga enggak ada." Menunjukkan tentang sederhananya pada saat itu kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik, ini juga pelajaran bahwa untuk menikah enggak mesti barakallahu fikum terpenuhi Barakallahu fikum, sesuatu yang merupakan harapan ideal untuk seorang laki-laki pada saat menikah. Ada rumah, ada kendaraan, ada gaji, ada subhanallah. Tidak mesti. Sahabat ini menikah dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Mahar dari cincin besi pun tidak dia miliki. Radiyallahu ta'ala. Kata Rasulullah SAW, hal indaka syai'un minal Qur'an. Adakah engkau memiliki sesuatu dari Al-Quran? Kau hafal? Sahabat itu pun mengatakan, iya ya Rasulullah, aku menghafal surah ini, surah ini, surah ini, surah ini. Sebutkanlah. Kata Rasulullah SAW, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan mahar apa yang ada pada engkau dari Al-Quran. Kau ajari dia. Barakallahu bikum. Syahiduna barakallahu bikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan untuk menerima tawaran hibah dari seorang perempuan yang menghibahkan dirinya. Terserah setelah itu apakah Rasulullah menerimanya atau tidak. Baik. Ketika turun ayat ini Rasul Aisyah langsung mengatakan, ya baik ya Rasulullah, aku tidak melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala senantiasa memenuhi keinginan-keinginanmu. Barakallahu fikum, harapan-harapan. Baik. Rawahu Abu Sa'id Al-Mu'addib wa Muhammad bin Bishr wa Abdah an Hisham an Abihi an Aisyah. Yazidu ba'dhum 'ala ba'd. Yani saling menambahkan hadis. Jadi intinya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan barakallahu fikum. Menikah harus ada mahar. Qala rahimahullahu taala babu nikahil muhrim atau mahram. Iya. Nikah al mahram. Menikahi perempuan yang haram untuk dinikahi. Barakallahu fikum. Afwan. Ana salah baca. Babu nikahil muhrim, bukan mahram. Nikah orang yang lagi ihram. Bab nikahnya orang yang lagi dalam kondisi ihram. Kalau di bahasa kita, muhrim itu ya perempuan yang tidak boleh dinikahi, kan demikian. Tapi padahal sebenarnya namanya itu adalah mahram. Dan muhrim itu orang yang melakukan ihram untuk haji dan umrah atau umrah. Babu nikahil muhrim, bab nikahnya orang yang melakukan ihram untuk haji dan umrah. Apakah dalam proses pelaksanaan haji dan umrahnya boleh dia menikah? Barakallahu fikum. Nah, tentunya ketika dalam proses sudah masuk ke dalam ihramnya, labbaikallahumma hajjan labbaik atau labbaikallahumma umratan labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kalau sudah masuk ke area ini tidak lagi boleh dia menikah. Barakallahu fikum. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu tidak boleh. Tapi sebelum itu boleh-boleh saja. Barakallahu fikum. Baik. Qala rahimallahu taala hadatsana Malik ابن إسماعيل قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا عمر قال حدثنا جابر بن زيد قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. طيب. Ini dibawakan barakallahu fikum. Tapi kisah yang sesungguhnya yang mengalami barakallahu fikum, yang mengalami dan mengisahkan kejadian yang sesungguhnya menceritakan bahwa Rasulullah SAW menikahinya dalam kondisi halal, bukan dalam kondisi ihram. Barakallahu fikum. Di sini ada taujih dari Baik, dari Al-Hafidz rahimahullahu taala. Baik. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dalam kondisi muhrim. Kata beliau Al-Hafidz di sini wa hadits Ibnu Abbas waqi'atu 'ainin. Baik, tahtamilu anwa'a min al-ihtimalat. Ini kejadian yang terjadi. Barakallahu fikum. Sementara sahibul kisah sendiri mengatakan bahwa Rasulullah menikahinya dalam kondisi dia halal. Jadi bagaimana kita mengarahkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Fa minna Ibnu Abbas kana yara anna man qallada al-hadiya yasiru muhriman kama taqaddama taqriru dhalika anhu fi kitabil hajj. Barakallahu fikum. Ibnu Abbas menganggap orang yang telah mengikat kendaraannya atau sembelihannya sudah dianggap muhrim sebagaimana telah kita lewati di Kitabul Hajj. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qad kana qallada al-hadiya fi umratihi tilka allati tazawwaja fiha Maimunah. Dalam kondisi memang pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan beliau sudah mengikat kendaraannya atau sembelihannya. Maka ya kata-kata Ibnu Abbas di sini ya sebenarnya bukan dalam kondisi ihram betulan. Beliau karena ihram itu adalah memakai pakaian ihram, barakallahu fikum, dan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik. Sementara qallada mengikat sembelihan itu jauh sebelum apa? Memakai pakaian ihram dan bertalbiyah untuk umrahnya atau hajinya. Mengikat sembelihan itu mulai dari sejak digiringnya dari Madinah Dhul Hulaifah. Barakallahu fikum. Sebelum sampai ke Dhul Hulaifah, nanti Dhul Hulaifah beliau memakai pakaian pakaian ihram. Barakallahu fikum. Fayakuni itlaquhu annahu sallallahu alaihi wasallam tazawwaja wa huwa muhrim ay aqada 'alayha ba'da an qallada al-hadya wa illam yakun talabbasa bil ihram. Barakallahu fikum. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah setelah beliau mengikat sembelihannya dan sebelum memakai pakaian ihram. Bisa dipahami barakallahu fikum ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumah. Dari rumahnya beliau sudah mempersiapkan sembelihannya. Barakallahu fikum. Melakukan perjalanan sampai ke miqat. Di miqat inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian ihram dan bertalbiyah untuk melakukan umrah atau haji. Baik. Rentang antara persiapannya di rumahnya sampai miqat ini, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah. Yang menurut Ibnu Abbas itu sudah dalam kondisi ihram muhrim dia. Barakallahu fikum. Sementara sahabat yang lainnya menganggap belum. Baik, ihram yaitu ketika orang memakai pakaian ihram dan bertalbiyah untuk ibadah hajinya dan umrahnya. Barakallahu fikum. Fa yakunu itlaqu annahu sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa muhrimun ay aqada 'alayha ba'da an qallada al-hadya wa illam yakun talabbasa bil ihram wa dhalika annahu kana arsala ilayha Aba Rafi' tayyib yakhtubuha faja'alat amraha ila al-Abbas fazawwajaha min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kondisi itu sebelum Rasulullah melakukan ihram, tayyib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan kepada Maimunah. Dari utusan itulah Abu Rafi' untuk mengkhitbahnya, untuk melamarnya, dan Maimunah menyerahkan urusan ini kepada Al-Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dinikahkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau memakai pakaian ihram. Dan sahibul kisah Abu Rafi' sendiri barakallahu fikum di sini katakan wa qad akhrajat Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima min tariqi Matar Al-Warraq an Rabi'ah Ibnu Abi Abdurrahman an Sulaiman Ibnu Yasar an Abi Rafi' anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunah wa huwa halal wa bana biha wa huwa halal wa kuntu ana ar-rasulu bainahuma. Baik. Barakallahu bikum. Yani bahwa Abu Rabi sebagai dutanya untuk melamar Maimunah mengisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam kondisi halal, bukan dalam kondisi ihram. Barakallahu bikum. Baik. Boleh jadi barakallahu bikum juga ucapan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dalam kondisi muhrim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam tanah haram atau di bulan haram. Wallahul musta'an. Atau di negeri haram. Intinya barakallahu fikum, sahibul kisah lebih paham tentang kondisi dan keadaannya. Nah, tinggal bagaimana mengarahkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ini. Baik. Wallahu musta'an. Baik. Ini yang kita bisa sampaikan barakallahu fikum. Afwan barakallahu fikum. Di sini berkata qala at-Tawari as-shawabu min al-qawli 'indana, pendapat kami tentang masalah ini, orang yang menikah dalam kondisi ihram, anna nikahal muhrim fasidun li sihhati hadithi Utsman. Baik. Bahwa nikahnya orang yang lagi ihram itu tidaklah sah. Tayyib barakallahu bikum. Ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.